pagi siang mandi daun terus siang itu. Karena pagi siang abah mandi terus. Anaknya kan anggur sip mandi. Kayaknya dia buka sampai jam 12, kayaknya sih jam 2 mengaya, jam 10, karena alkohol deh kayaknya tau. Yang jam 10 atau jam 11 dulu? Gak ada mau, kita kayaknya tau, kita tidak mungkin tahu, lebih yang itu. Tapi 8 jam, sih jam 2 sampai jam 11, karena buat ini, sampai kita wasit, kita wasit. Anak kan pada manajemen nih, kalau menurutnya nih, manajemen, 8 jam doang lagi kerja. Kena cai nai. Di mana mana cerdu. Pagi tetap mau mengajar jam itu, karena orang lah tamu breakfast di room. Cara di nik tu sih kita mengajar jam itu mulai jam 11. Kita bah, kita model lah tau. Jam itu dia siang tak ada jam itu mengai. Bang lembur. Tapi awak nyom ni bau. Si jam 2 cai ya. Makan ni jani awak nuntun ke kena jani tuntun ya. Sing den ken ya. Den berpikir tamani apa berjuang melu mani. Maaf Pak, soalnya saya sudah lama di sini Pak. Cocok saya kan boleh saya bertanya itu sedikit aja Pak. Jadi saya apa dan tahu menuntut hak saya ya tak ambok toh modal. Nah meskipun saya bodoh. Kira Juli ni dulu kan, dulu apa sih lo? Pembulan lebih orang lain ya, bapak naik pun nak tukang naik lebih. Nah, dan di beten lah. So kalau pukul di spa, kalau toilet. Kita yang orang bapak naik lebih sampai 2 bulanan ni orang sing sampai 1 bulan itu sampai pak ya mungkin agak lebih dari sedikit. Kayaknya Agustus targetnya naik. Naik, jarak Agustus naik. Agustus ni ramai sekali. Juni. Juli pun ya kak Hene pertengah pengidang ngejus Agustus marah dia memegang kak tau rami ya betul itu kayak kak waduh ini masih dah mana aja kan saya tak menaib jadi yang bakal yoga banget sama baru mak kesimpulan satu melihat gamani musuh-musuhan bareng-bareng nggak kita yang tahu uang dari cara saya dan saya nak musuh ambek senior sama ni tahu bukan uang mana uang sebab uang itu tahu apa sih ini yang di dapur opi ni pinai uang bebena ya tapi orang ambek aku nama ni ambek neta uang awak kan di bawah mana ni pak Agus mainnya ngajak saya cek ya bawah. Awak kan bawah hiyo otomatis. Masa nawang ni targetnya kena mani ya target si mani mayat mawar. Dia juga dari bawah. Merangkak kok dia juga. Dia pernah ngerasain nyuci piring 4 tahun juga. Sebelum dari pesiat. Tahu. Ya kan si mani mayat mawar. Ya si mani dan mayat mawar yang ada situasinya. Si mani dah ada seprofesional main dia. Si mani juga. Mani sebuah kene marah. Itu kayaknya awak tak itu awak tahu. Sing mani tak menjulang tinggi kayak ima jemaah ya dan tau ga. Kita bagi awak nah. Serena di tu orang itu di apa tu di restoran itu aja minyak orang rai itu. Macam yang kami nak kita tahu. Tu bentar karyawan bu omu apa tu bentar tu. Kaji. Macam orang kata orang itu sep orang makan cepat tengah oh ya begel. Si orang senior ya itu senior makan cepat kita berdemon orang. Itu berdemon lah tu yang omok dan tu miloga, yang omok tu. Cuma nyot dah sistem itu yang orang sistem itu karena apa mak saya kena mak. Macam nanti hasil lah itu makan doa mayan daripada dini kena. Hasil itu nduk ya di Badung kan kemantis nduk secara ngejos secara dingin dia awal restoran yang ada di Kutau di Ubud di Ubud kan kak nduk secara di Kutau Serena mau balik main gai Indra cuma kalau bapaknya bilang tergantung penjualan. Penjualan bilang. Mulai sama tong penjualan, Bang. misalnya. Nah, ini orang open pijak. Ini orang ada. Di sini juga ini bongkar. Nggak jadi gudang. Pasti. Oh, gini. Pasti liu kena ya. Barat badan ada di dora ada kita ya. Mana kita? Tambah berarti orangnya. Barisnya di bawah, di atas ada juga. Ada bar di atas. Kalau saya ngerti bentuk bangunan lagi kenal. Kalau ini open kitchen bagus. Gak usah exhaust lagi, gak terbuka. Nah, nyok peralatan yang kamu ganti ya. Nyok yang kamu ganti ya orang. Cukup sih 300 juta ya. Udah sanggara sudah nung orang persiapan 300. Kalau piring tuh nggak ada ya? Enggak dipakai nih. Nggak dipakai, udah dibuang nih. Pas kayaknya itu kurang ya. 300 juta kan modal mah membangun kan kurang gitu. Kalau buat kompor itu gila itu. Kalian benar. Ganti kompor, ganti soket. Nggak cukup. Soketnya ini diangkut, nggak angkut. Ini gua usah-usah kan. Masa ada apa? Masa ada benar lah, kayaknya. Kamu mau usah apa dah? Soket? Freezer? Soket itu usah. Freezer kan juga? Usah sudah beli ya. Beli, ini nambah. Usah. Mungkin dia 300 juta. Nanti awal profit invest lagi. Jadi itu kontraknya emang 300 juga sih. Hai. 21. Apa itu? Meeting. You are thinking too late. Dia mau ngumpet kayaknya itu. Hitung 9. Apa? Ada orang kerja itu ya. Tak tok. Nah, foto aku ni. Nenek ni foto. Nenek foto apa? Baik, kau ngomongin segitu kau. Ya, kemarin pas bawa tamu itu berapa orang? 4. Itu kan harganya 150. Saya cas kamu berapa? 175. Nah, saya enggak ketemu sama tamunya, saya enggak ngapa-ngapain. Tapi enaknya kamu ngecas 250. Kamu dapat 75, saya dapat 25, it's okay ya kan? Saya punya bud. Tapi saya punya bud. Apa budnya? Mendinata. Jadi senang juga dia dibawain tamu. Musuhnya bapak? Iya, musuhnya dia. Kenapa? Tahu, gendeng juga. Enggak, orang sini itu enggak ada yang fair sama-sama. Kalau sama-sama pun usaha itu enggak mau. Enggak ada yang fair. Ini sama anak sendiri enggak fair. Siapa anaknya? Koi. Koi. Iya. Kan dibikinin klinik. Kak, utang di bank. Sayang tahu. kamu yang utangin. Iya. Kamu yang tanda tangan. Enggak, mas utang itu tiba suruh aja. Gimana ya sih? Siapa yang kepikiran kok bisa bikin gini? Gini ceritanya itu apa namanya? Dia kecil dulu, emang dia udah punya praktik kan. Tapi nggak ada nginep di sana kayak aku kayak gitu. Oh kayak di anunya Tanis itu, sampingnya bidan. Praktik. Ya, tapi bukan pakai batu bata, pakai bambu, kasih board. Apa itu? Pelapon ini. Oh, saya punya rumah. Kemarin saya yang bongkar itu bekas klinik dulu. Gimana berani ya? Berarti ya. Ini nyari klinik ya. Kan dia PNS, tahu ini corona. Bapak kan PNS, gaji tetap ya. Bapak kalau untuk dapurnya nanti cariin untuk di dari villa. Berarti konsulnya ke kamu. Iya. Serius. Konsul dia. Gimana ya? Berani ngambil bang? Enggak berani, tapi kan jangan lebih dari gaji bapak. Anggap gaji bapak enggak ada. Ini siapa ini bapak siapa? Pak Wiwi. Emang dia PNS. Iya, Cok. PNS apa dia? Para puskesmas. Bisa oh, itu salahnya dokter. Iya. Ya untuk dapurnya aman lah dari villa ini. Untung hasilnya bang. Dulu 700 penjualannya villanya. Kita. Iya. Di sini. Di sana. Iya di sana. Apa dia jual bang? View? Oh, harga kamarnya per malam itu 700-800. View? Gak ada view? Gak ada. Kayak gitu dah. Service? Gak ada. Tapi service nya bagus ya, orangnya banyak, enak. Bilang ganti ini langsung ganti. Gak diganti saya ambil uangnya langsung. Kasih nota uangnya gak ada. Mana uangnya pakai beli ini. Ini notanya. Iya benar sih. Enggak pernah sih marah gara-gara belanja. Yang penting barangnya ada nih. Barangnya ada lah sama nota harus sesuai. Ya walaupun lebih di nota dari harga asli ya. Ya enggak apa-apa. 100.000. 2%, 3%. Iya, enggak apa-apa. Ada sih uang beli sandal. Ya, beli sandal ke toko. Uang lebih susunya kurang 50-30 ya, rokok. Santai. Kayak apa ya? Enggak kayak di sini. Bapak kurang 4.000. Gendeng. Tapi ibunya kayak gitu anaknya ini. Kamu kemana sama ibu Pak Wiwi? Dan menantunya. Kalau sama ibunya 1.000 rupiah. Pernah makanya saya berurusan uang enggak mau ribut sebelumnya ributnya enggak pernah ada pas uang apa itu uang cokok kalau duit aku tadi malam nentek arti di berdua 670 cok pakai beli cair deh mancing tadi tujuan ini ya ini tambah berkualitas aja nih kesini sore itu kawan bisa iya bisa mau bikin semua dikit apa sih? Lebih 25.000 dari harga online itu enggak mau dia. Dia enggak tahu uang 25 itu berapanya. Lebih 10.000 lebih baik milih online. Ya udah. Ambil online aja. Saya enggak pernah makin dalam. Ayo saya turunin kalau mau ini netnya. Gengsi saya bilang, oh ini udah ada yang lebih murah, ya udah itu aja. Males ngurus juga kalau terlalu sedikit. Yang enak sekali tamu 800.000, 500.000. Cukup 2-3 hari ngerokok. Uang kayak gitu tuh gak aman. Gak apa. Bukan gak? Iya. Makanya gak pikir-pikir. Peraturan uang sih kayaknya. Kamu bilang berkah ya, saya jualan laku ya. Kalau kamu bilang ini harga sebenarnya segini, tapi kamu gak tak kasih harga segini, mau gak? Itu baru berkah. Mana belum ketahuan nih goblok. Soalnya saya nungguin dari sini sejam. Nah, saya gak dapat tamu 3 hari. Nah, mau kamu kayak gitu? Saya gituin tamu juga. Saya menutup masa penyediaan. Bilang mobil di sini dapat 300.000, itu untuk saudari kita di sini. Nah, boot 50.000, benar 50.000. Mobil di sana harganya 550, bilang 700.000. Mobil kan tadi udah bilang 300.000, benarnya anu 200 bolak-balik. Ada sisa 100. Dibuat harganya 40.000, dapat 20.000, mobil udah dapat 150 ke 200. Itu caranya saya dapat. Saya jual mobilnya di sana. Kalau ngasih harga yang dikasih di sana nggak dapat apa jadinya. Ini terpenuh siapa nih ide. Bot dari sini ke sana itu 125 bule. Ya. Saya bilang 150. 150, 175. Nah, 175 kan jarang mau juga. 175. Karena gini, transport from hotel, speedboat Sanur, from Sanur to seminya kutir dan lain-lain. Jual 275. Ada space di sana 100.000. Harganya 175. Dapat 4 orang udah 400.000, enggak ngapa-ngapain. Kak. Hah? Nah. Itu tanggal 15 datang dari di Australia. Masih 100 dolar, Bro. $100 lebih, $100 setelah itu 1 jutaan, 900-an. Transport bandara, speedboat, drop off hotel Lembongan 175 per orang, soalnya 2 orang, 350 yang 2 orang. Jadi dia bayar katanya $100. Saya bilang terlalu banyak, bilang enggak apa-apa. Reservasi hotel besok di tanggal 15. Di kurang di pesiar mana jalan? Proses pelanggan. Sekolah malas. Yang milih sekolah apa pender? Ya mending kok nyari pesiar, nambah setahun 3 tahun. Iya. Pulang. Tapi yang nggak mau sekolah. Sama mebel sekali-kali itu ekspor. Oke, pokoknya lebih $100. Oke, good. Aduh, 11 Juni jam 11 pagi kan di organize transfer buat lembongan. Perfect, I give you $100 organize everything. 175 di sana Jo. Dia benar-benar percaya itu sama saya. Orang dulu saya kasih harga 300 dari lembongan ke bandara. Sekarang baliknya mau ngasih $100. Terlalu banyak dia bilang. Enggak. $1 kurangi 350. Tapi udah saya kasih tahu, ini terlalu banyak. Apopo. Karena saya ketamu itu seolah-olah membantu. Ngerti kan? Bisa mana nggak dapat untung. Bye. Saya bilang ini, I'm so happy can help you. Jadi dia bilang saya senang bisa membantu kamu. Saya tidak mendapatkan apapun. Saya hanya membantu kamu. Thank you for your help. Jum kepeng, ini si amplop barah. Komisinya nanti ya ditransfer pakai cash. Kamu nggak tahu. Nah ini tiketnya udah. Ini saya kirimin ke tamunya, ini tiket bookmu. Harganya nggak diteruin di sana netnya. Tiket, saya nih mendapat tiket, booking dapat tiket, kirim ke tamu, jadi tamu ke saya, kamu bayar di saya. Duh, tanggal 15 besok, kalau udah lama. Tidak tahu, walaupun dia teman, tetap saya bilang kayak tamu normalnya, tiket only 175, kalau transportnya 300. Ini dia ngasih 100, mungkin di pikiran dia dia total bayarnya 700-an, sisanya 300 ribu, tak mungkin dia mikir kayak gitu. Gak tahu sisanya. Dua orang ya? Iya, dia berdua dia kira 700 ribu lah dia penghabisannya, makanya dia mau bayar 100, sisanya 300, baiknya itu cuma 300 ribu. Penak tau? Enggak penak. Cenom penak. Jadi merasa lebih gampang lah. Oh, saya udah diorganisin ini. Saya thank you, saya 300 ribu. Gak apa-apa lah buat dia. Gak tahu. Dapat juga dia ini berarti. Lumayan. Hah? Lumayan kaya. Kaya. The business property di rumahnya. Biar beli properti. $100 buat apa? Ya. Dia kan aman lah. Saking percayaan dia kirimin saya detail penerbangannya dari Sydney Australia ke sini. Jam pesawat saya jam 11 nanti organize jemput begini ini. Tapi emang enggak balance sama penerbangannya, saya enggak mau dia kecewa. Cariin mobil lah 250 yang siap nunggu di sana kan, biar tamunya nggak nunggu. Bilang nanti kamu nggak tahu kalau mau bikin tato kan ya sampai jam 4 lah saya kasih waktu, nanti jam 4 kamu balik ke Sanur sama supirnya, nanti kamu ngomong lagi untuk ekstranya ke sana. Oke. Gituin juga tamu-tamu yang dulu sedikit dulu itu, saya gituin. Thank you for coming here. I give you. Kasih tahu deh, kasih tip. Gimana liburan sini itu, mana jalan-jalan. Bisa penide bagus-bagus, tapi nggak usah nginap ke barat atau ke timur aja lah, karena dia luas. Apa? Misalnya ada nanya rekomendasi ke desa penide. Apa? Tur sehari, jalan-jalan sehari aja sana. Jangan tawarin langsung mobil, jangan kasih tahu harga dulu. Kalau dari kamu nginep di sini, lebih baik kamu sehari aja di Nusa Penida. Berangkat dari Jembatan Kuning, tahu kan? Iya, Jembatan Kuning, public boat, 50.000 per orang. Nanti cari motor di sana, you can drive yourself. Saya tidak bisa bawa motor. Kalau mau ada teman saya di sana bawa kamu tur. Ya, tapi di sini dari hotel saya taksi sana berapa? Ya, 100-150 mungkin kamu. Ya, coba hitung. Ya udah, kalau mau ini lebih gampang, saya yang organize pick up speedboat tour island, intinya visit ini peluang klip paket sudah di include welcome drink guide petrol dan transpi berapa? 2 juta aja untuk 4 orang, 500 ribu per orang press. Ya, 400.000 per 500.000 lah per orang. Tapi saya harus hitung dulu. Saya bikin sendiri. Mobil di sini ya, bukan saya nyupir juga, sama teman-teman supir banyak kan. Dia yang ngambil 200.000 buat mobil bolak-balik. Tambah buat bolak-balik 4 orang 400. Tambah mobil di Nusa Penida 500. Ini operasionalnya. Sedangkan uang tamu kan 2 juta nih. 900 ribu buat saya. Ini saya enggak ngapa-ngapain ini. Tapi saya tawarin dulu bosnya, Pak, ini ada tamu di luar. Mobilnya pakai enggak? Kalau enggak saya pakai ngajar tamu. Ke jembatan berapa ongkosnya? 100. Boleh. Kena uangnya saya pikir saya yang bayarin. Saya udah hitung kalau sana nggak dapat mobil bisa telepon teman. Gini orang-orang di jembatan itu. Saya bawa 6 orang pasti 7 mobil kan tetap per mobil saya bayar sana. 6 orang saya cas 450. Giniin uang di depan office itu, saya suruh bayar langsung. Gini dia waktu publik gitu. Pasti kamu ini 1 juta di kantongmu ini gitu. Kamu kerja ya? Iya saya kerja. Kerja di mana? Di Cozy Villa. Di tamu mana? Tamu luar ya. Tamu Komodo Garden. Kok bisa aktivitas di kamu? Ya harus kita ngomong. Orang office minta uang. Kan dia lihat sendiri saya dikeluarin uang bikin. Karena kalau dia bayar di villa kan ketahuan, dilihat gitu, kira uang apa. Nanti bayar sana. Kalian juga bisa, bukan hanya saya bro. Ke Jawa sudah tahu mendasing. Di sini uang mudah. kalkulasi itu harus penting sekali. Enggak. Hitung-hitungannya. Praktis dulu. Dua channel. Channel saya udah banyak di sini. Enggak, channelnya dia aja. Makanya kamu bisa karena banyak channel. Saya yang nyari sendiri. Cari aja. Nyari sendiri. Kenapa kalian tanya sama saya? Ini kan kalau mau snorkeling, ini kan ada buat banyak itu. Tanyain aja, cari nomor. Kalau ada anu jual langsung. Iya. Orang-orang yang repot. Iya. Daripada kamu lempar ke Sudana, Sudana sama aja charge-nya. Sudana tapi yang dapat nama kebayang yang brosur ah. Lembongan ke Gili. Oke. Harap brosur. Lu pakai jalan baru. Khususan kamu. Wow. Yang di arah komisi. Ya tetap, ya nggak mungkin kita nggak dapat. Ya. Kasih makanya bos. Jari di mana biar jalan. Ini harus gesit ini. Nggak aja sama saya itu. Aja nggak perlu. Biar bos yang ini. Aja nanti lo nih gaji kasih itu. Lebih dari gaji. Tahu dan tanya gaji itu aja. Gaji 1,5 pernah saya juga tawarin. Gaji 1,5 serah kamu hati sendiri. Saya cuma ngambil bayar kamar saya sama gajimu 1,5. Makan sampai mati kamu makan di sini. Sama apa sih? Enggak sebelum itu Anis Pak Taros kamarnya cuma 4. Boleh, menarik sih itu, lebih menjanjikan. Capek. 4 kamar itu sebenarnya 4 biji. Kalau marak modal kamu nih ya. Mulah emang ngelening-lening boyak tamu kan. Kontek-kontek ya kopi banyak mangsa ya dan kontek-kontek banyak kopi itu kan langsung tinggal-tinggal lu jalan itu doang langsung aku melek mah itu aja dan apa Outer Island apa-apa barat pun dengan harga normal 350 saya dapat banyak ya pasti saya kasih lebih ya. Sehari 800 ribu setoran mobil. Mana dapat? Tamu pila sepi. Tamu dua doang. Nangis bentuk diri. Mereka mobil menghasil 200 ribu di jalan dinar. Sanggup. Orang dinar aja mau sementara. Gua mau mobil tinja deh kalau beli mau nih cuma lagi kena aja jadi hilang ya mahal gua 600 itu nanda aja nih 500 aku jadi nih.